السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat wal afiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqomah melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan memasuki pasal yang baru. Jadi rangkaian pembahasan kita itu dimulai dari pembahasan syirik besar, lalu kufur besar, lalu nifak besar. Alhamdulillah semuanya sudah kita bacakan. Lalu bersambung dengan pembahasan syirik kecil, kufur kecil, dan nifak yang kecil. Nifak artinya munafik. Alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan al-kufrul asgar. Al-kufru al-asgar, kufur yang kecil. Dan ini adalah pasal yang ketiga. Kita berada di halaman 433 dari pembahasan kitab syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, pertemuan ke-102. Di sini penulis berkata, Al-Kufrul Asgar huwa, kufur kecil itu definisinya, kata beliau, kullu ma'siyatin warada fi syar'i tasmiyatuha kufran walam tasil ila haddil kufril akbar al-mukhrij minal millah. Yang dimaksud dengan al-kufru al-asgar, kafir yang kecil, adalah setiap dosa yang disebutkan di dalam dalil-dalil yang syar'i dengan nama kekafiran. Jadi setiap bentuk maksiat yang disebutkan di dalam dalil-dalil yang syar'i, baik Quran ataupun hadis, dengan sebutan kekafiran, tetapi tidak sampai kepada batas kufur yang besar. Jadi syariat menamakannya kekafiran, tetapi kalau kita lihat, kita kaji, maksiat yang disebut dengan kekafiran ini tidak sampai kepada al-kufrul akbar, yaitu kekafiran yang besar yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Itu definisi yang beliau bawakan. Dan ini nukilan dari kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah, ya, yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibni Hafiz Ibni Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau berkata, فَكُلُّ مَعْسِيَةٍ وَرَدَ فِي شَرْءِ أَنَّهَا كُفْرٌ. Maka segala bentuk kemaksiatan yang disebutkan di dalam syariat bahwa kemaksiatan itu adalah kufur, ya, atau disebutkan di dalam syariat man fa'alaha kafara, barang siapa yang melakukannya dia kafara, telah melakukan kekafiran. Walam tasil, dan kemaksiatan itu belum sampai ila darajatil kufril akbar al mukhrij minal millah, kepada kedudukan kufur besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Fahiya kufrun asgorun, maka itu kita definisikan sebagai kufur asgor. Nanti akan semakin jelas kalau kita bacakan contoh-contohnya sekaligus dalil-dalil yang beliau bawakan. Jadi ada al-kufrul akbar yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, itu sudah kita bahas. Ya, ada kufur misalnya, ada kufur ingkar, kufur dalam bentuk mengingkari, ada kufur juhud, ya kufur dalam bentuk apa namanya, dia tahu kebenarannya tetapi dia mengingkari, ya kufur ingkar wal juhud, itu satu. Ada lagi kufur namanya kufur istighfar, kufur istighfar, kekafiran yang disebabkan oleh apa, kesombongan, ya. Ada lagi nanti kufur misalnya adalah kufur istihza, dikarenakan mengolok-olok agama, ya. Ada lagi kufur i'rad, kekafiran yang dikarenakan seseorang yang mengaku muslim tapi dia berpaling, tidak mau menjalankan syariat, tidak mau menjalankan ibadah misalnya. Itu sudah kita bahas. Nah, ini jenis kekufuran yang hari ini kita bahas tidak sampai pada level tersebut, ya. Tetapi secara penamaan syariat mengistilahkannya dengan istilah kekafiran, ya. Nanti kalau kita sampai di contohnya akan jelas. Wa ba'du ahli al-ilmi yutlaqu alaihi ismu kufrun duna kufrin. Dan sebagian ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, mengistilahkan al-kufrul asgar, kufur yang kecil ini, dengan istilah kufrun duna kufrin. Itu istilah yang lain. Jadi ada yang mengistilahkan jenis ini dengan istilah al-kufrul asgar, ada juga sebagian ulama yang mengistilahkan dengan sebutan kufrun duna kufrin. Ya, dan ini rinciannya panjang, beliau banyak sekali membawakan nukilan, ya, nukilan dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, nukilan dari tafsir Ibnu Abi Hatim dan lain sebagainya, ya. Jadi ada sebagian ulama yang mengistilahkan al-kufrul asgor, kekafiran yang kecil, dengan istilah lain yaitu kufrun duna kufrin, kekafiran yang tidak sampai menyebabkan seseorang itu kafir, ya, kufrun duna kufrin. Wa ba'duhum yutliq alaihi isma kufrun ni'mah, dan sebagian ulama yang lain mengistilahkan al-kufrul asgar ini atau kufur kecil ini dengan istilah kufrun ni'mah, kufur nikmat kalau bahasa Indonesia. Jangan kufur nikmat, ya, itu ada di Quran kan, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur kami tambah nikmatnya, wala in kafartum, tapi kalau kalian kafir terhadap nikmat-nikmat kami, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku ini pedih. Ini disebut oleh sebagian ulama kufrun nikmah. Jadi kadang disebut al-kufrul asgar, kadang juga disebut kufrun duna kufrin, kadang juga disebut apa? Kufrun nikmah. Kemudian para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa hukmu hadzal kufur. Adapun hukum jenis kekafiran ini adalah annahu muharramun, itu adalah perkara yang diharamkan. Wa kabiratun min kabairi dzunub, dan dia masuk kategori dosa besar di antara dosa-dosa yang besar. Karena setiap dosa, definisinya setiap dosa yang diancam dengan kekafiran atau diancam dengan kalimat neraka atau diancam dengan istilah bukan umatku atau diancam dengan kalimat Allah melaknat, ya itu menunjukkan bahwa dosa yang diperingatkan adalah dosa yang besar. Ini satu kaidah yang banyak disebut oleh para ulama. Jadi kalau ada sesuatu yang dilarang oleh syariat, lalu syariat melarang perbuatan tersebut, dan di dalam kalimat larangan tersebut ada kalimat kekafiran, atau ada kalimat kefasikan, atau ada kalimat laknat, atau ada kalimat bukan bagian dari umatku, atau ada kalimat di neraka, ya, atau ada kalimat Allah murka, ya, itu semua menunjukkan bahwa dosa yang diperingatkan itu adalah kabiratun minal kabair, dosa besar di antara dosa-dosa yang besar. Li'annahu min a'mal al-kuffar allati harramaha al-islam. Lalu kenapa disebut dengan kekafiran padahal tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam? Karena perbuatan tersebut asalnya adalah perbuatan orang-orang kafir yang sudah diharamkan oleh Islam. Walakinnahu, akan tetapi, la yakhruju sahibuhu min millatil Islam. Orang yang melakukannya tidak diponis telah keluar dari agama Islam. Para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang kedua tentang amthilatuhu, contoh-contoh daripada al-kufru al-asghar. Di sini beliau berkata, lil kufril asghari amthilatun kathiratun. Kufur kecil ini banyak sekali contohnya. Tetapi yang paling penting ada beberapa disebutkan oleh beliau. Yang pertama adalah kufrun nikmah wal huquq. Kufur nikmat dan hak. Ya, apa itu maksudnya? Wa dzalika bi an la ya'tarifa al-'abdu bi ni'matillahi ta'ala 'alaihi. Yaitu ketika seorang hamba tidak mengakui nikmat Allah yang ia dapatkan. Ya. Jadi dia mendapatkan nikmat tapi dia tidak bersyukur kepada Allah. Ini salah satu contoh kita sebut dengan kufrun nikmah. Wa minhu an yunkira ma'rufan asdahu ilaihi ahadul makhluqin. Atau seseorang mengingkari kebaikan, ya, yang diberikan oleh makhluk. Dia diberikan kebaikan tapi dia tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih. Padahal dalam hadis dikatakan la yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Wa min awdahil adillati ala hadha al-mithal, dan di antara dalil yang paling terang terkait dengan permasalahan ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menceritakan tentang salat gerhana. Wa fihi, dan di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritun naru falam ara manzaran kayawmi qattun abza." Aku diperlihatkan neraka, kata Rasulullah. Aku diperlihatkan neraka. Dan aku tidak pernah melihat satu pemandangan, ya, yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan daripada hari di mana aku melihat isi dari neraka. Waraitu aktsara ahliha an-nisa. Waraitu aktsara ahliha an-nisa. Dan aku mendapatkan kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Ya. Qalu, maka para sahabat berkata, bima ya Rasulullah, kok bisa seperti itu ya Rasulullah? Maka Nabi berkata, bikufrihinna, disebabkan karena kekafiran mereka. Maka para sahabat berkata, yakfurna billah, apakah maksudnya para wanita itu kafir kepada Allah? Nabi berkata, bukan itu maksudnya. Tetapi yakfurnal ashira, mereka kafir kepada suami mereka. kafir kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka kafir kepada kebaikan suami, artinya mengingkari kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra kullahu, seandainya engkau bertahun-tahun melakukan kebaikan untuknya, yaitu untuk seorang wanita, tsumma ra'at minka syai'an, lalu dia melihat kejelekan darimu, ya, dia mendapatkan kekurangan darimu, qalat, maka dia akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qattun, ya, saya tidak pernah merasakan kebaikan hidup denganmu. Kadang sering kita dengar begitu. 30 tahun saya menikah dengan kamu, enggak ada bahagianya. La haula wala quwata illa billah. Ya, bertahun-tahun saya bersabar, enggak pernah ada bahagianya. Ini kalimat-kalimat yang memang sering diucapkan oleh para wanita, padahal suaminya sudah bekerja, bersusah payah mencari nafkah, tetapi dikarenakan ada satu konflik yang terjadi menjadikan seorang wanita lupa rangkaian kebaikan yang sudah lama diberikan oleh suaminya. Nah, di sini para pemirsa Niaga TV, ya, ini contoh daripada kufrun duna kufrin. Kafir yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya, jadi Nabi mengistilahkan penyebab masuknya wanita ke neraka adalah karena kekafiran mereka. Lalu ditanya, apakah artinya kafir kepada Allah? Bukan. Tetapi kekufuran kepada kebaikan suami. Berarti ini kufrun nikmah. Ini kufrun nikmah. Hadis yang baru saja kita baca, ma'asyiral muslimin, adalah hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Contoh yang lain. Ada hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu'. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim, mencela, menghina, ya, seorang muslim adalah kefasikan, adalah perbuatan dosa. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim adalah kekafiran. Membunuh seorang muslim adalah kekafiran. Jadi menghina seorang muslim adalah kefasikan. Jangan sekali-kali kita menghina seorang muslim. Dan membunuhnya adalah kekafiran. Pertanyaannya, apakah kata kekafiran di sini adalah al-kufrul akbar ataukah al-kufrul asgar? Kata para ulama dalam kitab-kitab mereka, ini didefinisikan al-kufrul asgar. Tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Jadi membunuh seorang muslim itu dosa yang sangat besar. Bahkan dalam hadis, seandainya batu Ka'bah itu dilepaskan satu demi satu, itu lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim. Ya, dosa yang sangat besar. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa yang sengaja membunuh orang mukmin, balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka. Wa la'anahu, Allah laknat. Wa 'adda lahum adzaban alima, dan Allah persiapkan azab yang pedih. Ya. Artinya membunuh seorang muslim adalah kekafiran. Nabi gunakan istilah kekafiran untuk satu kemaksiatan yang itu melakukan pembunuhan. Tapi dijelaskan oleh para ulama, kekafiran di sini bukan kekafiran dalam pengertian dia keluar dari Islam. Artinya orang yang membunuh, ya, walaupun dia telah melakukan dosa yang sangat besar, masuk kategori 7 dosa yang membinasakan, akan tetapi secara hukum agama, pelakunya tidak dianggap murtad atau keluar dari Islam. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok mukmin saling berperang, ya, saling menyerang satu dengan yang lainnya, fa aslihu, maka damaikan di antara mereka. Dan di sini Allah tidak mencabut sifat mukmin dari mereka. Wa in ta'ifatani minal mu'minin, di antara orang-orang Islam berperang. Ya fa aslihu, damaikan. Di ayat yang lain Allah berfirman, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Apabila orang yang membunuh itu mendapatkan maaf dari keluarga orang yang terbunuh, ya, maka ikutilah pemaafan itu dengan baik, artinya dibayar fidyahnya. Ya. Ada yang harus ditebus, ada yang harus dibayar. Di sini kita memperhatikan ada kalimat min akhihi, dari saudaranya. Artinya orang yang membunuh, Allah istilahkan saudaranya. Saudaranya di sini artinya keluarga dari korban yang terbunuh. Tidak putus hubungan persaudaraan Islam. Oleh karenanya kata para ulama, maksud dari kekufuran di dalam hadis ini adalah kufrun duna kufrin. Kekafiran yang tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Lalu contoh yang ketiga, para pemirsa Niaga TV, dan juga contoh yang keempat sekaligus adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah bersabda, "Itsnatani fin nasi huma bihim kufrun." Ada dua perkara di dalam kebiasaan manusia yang dengannya mereka telah melakukan kekafiran. Apa saja itu? At-ta'nu fin nasab, mencela nasab, menghina nasab, merendahkan nasab, ya. Wan-niyahatu 'alal mayyiti, dan melakukan perbuatan niyahah. Apa itu niyahah? Niyahah itu artinya meratap. Meratap. Ketika ada keluarga yang meninggal, meraung-raung, menangis, berteriak, memukul-mukul wajah, menarik-narik rambut, syaqqal juyub, menarik-narik kantong, itu niyahah. Dalam agama kita dilarang. Nah, dua dosa ini yaitu ta'nun nasab, ya, ta'nu at-ta'nu fin nasab wan niyahah, Nabi katakan menyebabkan kekafiran. Tetapi kekafiran di sini adalah al-kufrul asghar. Karena tidak ada di antara ulama yang mengkafirkan orang yang mencela nasab atau yang melakukan niyahah. Jelas para pemirsa Niaga TV. Contoh yang lain, contoh yang kelima. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jarir berkata, "Ayyuma 'abqa min mawalihi faqad kafara hatta yarji'a ilaihim." Apabila ada budak hamba sahaya yang kabur, yang lari dari Tuhannya, maka dia telah melakukan kekafiran sehingga dia kembali lagi kepada Tuhannya. Ya, ini pun kekafiran di sini bukan diartikan keluar dari Islam. Begitupun di antara contoh yang lain, dan ini contoh yang keenam, contoh yang terakhir adalah menasabkan manusia kepada selain orang tuanya. Menasabkan manusia kepada selain orang tuanya. Membinkan, ya, membinkan seseorang atau membintikan seseorang kepada selain dari orang tuanya. Di dalam kitab Sahihain, dari Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu secara marfu, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kufrun." Tidaklah seorang laki-laki yang dia menisbatkan kepada selain ayahnya dan dia tahu bahwa itu bukan ayahnya kecuali dia telah melakukan kekafiran. Dan kekafiran di sini bukan kekafiran dalam arti keluar dari Islam. Ini ma'asyiral muslimin, beberapa poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita memasuki pasal yang baru terkait dengan An-Nifaq Al-Asghar. Tadi Al-Kufrul Asghar sudah selesai. Insya Allah di pertemuan esok hari, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan, kita bacakan An-Nifaq Al-Asghar.

Hendaknya kita takut kepada Allah dan tidak membiasakan diri menunda-nunda pembayaran hutang. Terkadang kasihan orang-orang yang memberikan pinjaman. Ketika dulu ada yang datang kepadanya, yang datang itu meminta-minta, artinya dengan sangat merendah dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah dipinjamkan, malah sebaliknya orang yang memberi pinjaman yang harus memohon-mohon agar uang itu dikembalikan. Bagaimana kita membalas perbuatan baik manusia dengan sikap yang tidak baik? Oleh karenanya Nabi dalam hadisnya berkata, matlul ghaniyi zulmun. Ya, orang kaya, orang yang mampu membayar hutang, tapi dia dengan sengaja tidak membayar hutangnya, zulmun, adalah kezaliman. Bahkan di pembahasan yang lalu sudah pernah kita bahas, orang-orang yang dengan sengaja tidak membayar hutang, yaitu bisa sampai pada kondisi di mana dilaporkan ke hakim, ke qadi, kemudian diambil dengan paksa, ya, atau dipenjara sampai dia mau membayar hutangnya. Tapi di kita kan tidak ada aturan seperti itu, ya. Oleh karenanya hendaknya orang-orang yang meminjam uang bertakwa kepada Allah, segera mengembalikannya, dan orang-orang yang memberi pinjaman hendaknya bersabar. Bersabar dalam arti, ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Apabila orang yang meminjam uang itu memang berada dalam kondisi sulit, maka berikanlah tenggak waktu sampai mereka berada dalam kondisi yang lapang. Allah a'lam bissawab. Ada penelpon yang masuk dari Bapak Basuki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz, saya mau tanya ini karena sudah jadi kebiasaan di kampung saya itu, Ustaz. Baik. Kalau hasil penyembelian sedekah bumi atau petir laut itu, kalau biarpun membaca bismillah apa hukumnya, haram atau halal ya untuk dikonsumsi, Ustaz? Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaannya adalah apakah hasil sedekah bumi, sedekah laut, dan itu ritual, ya, ritual yang memang banyak dilakukan di masyarakat. Dan sebenarnya terkait dengan ritual sedekah bumi, sedekah laut, itu sudah ada fatwanya bahkan sebelum Indonesia merdeka. Ya, sebelum Indonesia merdeka, saya pernah membaca kumpulan risalah hasil muktamar dan kombes dan munas, ya, ormas Islam, ya, ormas Islam, itu dari sudah sejak dulu sebelum Indonesia merdeka, ya, muktamar NU yang keberapa itu, yang kelima kalau saya tidak salah, saya punya bukunya di rumah, buku yang sudah sangat tua, itu disebutkan bahwa itu tidak diperbolehkan. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, surat Al-Jin ayat yang ke-6, di mana Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini sudah sejak zaman dulu ada ulama besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ini sudah dilarang, ya. Jadi dalam entah itu di Lamongan atau di Surabaya, saya punya bukunya, saya beli online dan sekarang sudah terbit cetakan terbaru lebih besar, yaitu kumpulan hasil muktamar dan kombes dan juga munas NU, Nahdlatul Ulama, karena di Indonesia NU ormas terbesar, ya, mereka sudah mengeluarkan fatwa tentang tidak bolehnya perbuatan itu bahkan sebelum Indonesia merdeka. Kalau saya tidak salah di tahun 1930 kurang lebih, ya, itu sudah keluar fatwanya. Lalu pertanyaannya sekarang, lalu bagaimana dengan sembelihan? Apakah boleh dimakan atau tidak? Ah, itu jelas hukumnya dalam agama. Kalau seseorang berniat menyembelih karena Allah, ya, maka halal menyembelihnya karena Allah, lalu dengan bismillah halal. Tetapi kalau ritual itu adalah untuk misalnya memberikan penghormatan kepada jin, atau nyiroro kidul atau apa istilahnya, maka jelas itu haram. Tidak ada perdebatan di kalangan para ulama. Wa ma uhilla li ghairillah. Dan Allah mengharamkan segala bentuk sembelihan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembelihan yang bukan karena Allah itu diharamkan dalam agama. Dan itu harus jelas diketahui oleh umat. Enggak boleh kita samarkan, harus jelas. Apa-apa yang disembelih bukan karena Allah, itu adalah bangkai yang haram untuk dimakan berdasarkan teks Quran dan hadis. Berdasarkan teks Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Dan kalau kita lihat apa namanya definisinya, saya pernah melihat definisi apa namanya, apa istilahnya tadi, sesajen dan lain sebagainya, itu kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan satu persembahan yang diberikan untuk roh atau makhluk yang halus. Yaitu kalau kita buka dalam KBBI, artinya kita umat Islam tidak melakukan itu. Kita umat Islam itu kalau ada apa-apa minta tolongnya sama Allah dalam bentuk ya sholat, dalam bentuk berdoa, beristighfar, ya dan lain sebagainya. Jelas para pemirsa Niaga TV. Jadi sebenarnya sebelum merdeka fatwa terkait ini sudah ada, hanya saja kurang sosialisasi. Padahal ada, sampai sekarang masih tercatat di dalam kumpulan hasil muktamar. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Kalimantan, mana yang benar, imsak disampaikan kepada umat yang berpuasa sebelum masuk waktu subuh atau saat masuknya waktu subuh? Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau sudah masuk waktu subuh ya memang tidak usah diumumkan imsak misalnya. Tidak. Tidak harus diumumkan. Karena ya memang dengan azan itu ya memang kita harus berhenti dari makan dan minum. Tetapi begini para pemirsa Niaga TV. Kalau dalam agama kita, makan dan minum itu harus berhenti ketika azan berkumandang. Itu jelas, sepakat. Makan dan minum harus berhenti ketika azan dikumandangkan. Tapi pertanyaannya begini. Kalau kita tidak berhenti beberapa menit sebelum azan, apakah mungkin kita bisa berpuasa dengan sempurna? Menurut saya susah. Apabila kita tidak berhenti beberapa menit sebelum azan, apakah mungkin kita bisa berpuasa dengan sempurna? Menurut saya susah. Kenapa seperti itu? Karena begini, di detik pertama saat azan berkumandang, kalau waktunya benar, itu adalah waktu yang sesuai dengan jadwal sholat, di detik itu tidak boleh lagi makan dan minum. Bayangkan, kalau seseorang sedang makan dan minum, kata dia, selama azan belum berkumandang, saya makan saja terus. Ada kemungkinan ketika dia menyuap, ya, sendok itu sudah dekat mulut, azan berkumandang. Atau mulutnya masih mengunyah, azan berkumandang. Artinya ada satu menit atau beberapa detik dari waktu siang, yang harusnya dia tidak boleh lagi makan dan minum, dia masih makan dan minum. Oleh karenanya para ulama mengatakan, seorang muslim ketika dia hendak berpuasa, hendaknya dia membuat jarak di mana dia tidak makan dan minum beberapa menit sebelum masuk waktu subuh. Dan mereka menggunakan kaidah, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib, puasa itu wajib. Yang tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib. Puasa saya tidak akan sempurna kecuali saya berhenti beberapa menit sebelum azan untuk memastikan ketika azan mulut saya bersih dari makanan. Saya tidak sedang menyuap makanan ke mulut saya. Maka berhenti beberapa menit untuk memastikan kita berpuasa dengan sempurna di semua detik, menit, jam dari Ramadan adalah menjadi satu kewajiban. Oleh karenanya menurut saya, kalaupun diumumkan di masjid, cukup kita umumkan misalnya, kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, tinggal 10 menit lagi azan subuh. Atau tinggal 5 menit lagi azan subuh. Kalau di Jakarta sering kita dengar imsak, maksudnya tahan. Ya karena subuh sudah dekat, yang masih makan minum berhenti. Jangan sampai ketika azan dikumandangkan, di mulut kita masih penuh dengan makanan, atau kita lagi nyendok makanan. Ya karena dikhawatirkan ada beberapa saat dari waktu di mana kita tidak boleh makan dan minum, sedangkan kita masih makan dan minum. Jelas para pemirsa Niaga TV. Allah alam bisawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Pada 10 terakhir bulan Ramadan adalah Itkum minan nar. Apa yang dimaksud dengan itkum minan nar? Wallah alam bisawab ya. Itkum minan nar artinya diselamatkan, dibebaskan dari api neraka. Ya, tetapi yang saya tahu itu tidak dikaitkan dengan 10 hari yang terakhir. Ya. Tetapi itu di seluruh bulan Ramadan. Di seluruh hari bulan-bulan Ramadan. Berdasarkan hadis, innalillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailatin min Ramadan. Sesungguhnya Allah memiliki utaqa, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di setiap malam di bulan Ramadan. Adapun yang membagi Ramadan menjadi tiga, ada sepertiga pertamanya adalah taubat, sepertiga pahalanya adalah yang keduanya adalah ampunan, yang ketiga adalah idkum minan nar. Yang saya tahu hadisnya adalah hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Yang saya ketahui seperti itu. Oh Ustaz, berarti di Ramadan tidak ada ampunan? Ada ampunan, tapi tidak dikaitkan dengan bagian sepertiga pertama atau kedua atau ketiga. Hadisnya umum. Innalillahi utaqa fi kulli lailatin min Ramadan. Fi kulli lailatin min Ramadan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sujud dalam salat rakaat pertama kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan pada rakaat kedua karena kurang fokus yang dibaca jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Apakah salatnya sah? Sah. Ya, dan bacaan yang kedua boleh dibaca ketika sujud. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu dua-duanya boleh dibaca ketika sujud. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah merupakan kekufuran kalau kita ngomong pada orang mengenai suami kita, tapi itu memang benar begitu, seperti suami yang pelit, gak pernah peduli kebutuhan istri? Allah alam bisawab, kalau kita bercerita itu kepada teman, maka itu haram, itu ghibah. Dan ini ghibah yang paling jelek, menggibah suami sendiri. Itu tidak boleh. Tetapi kalau menceritakan pelitnya suami kepada hakim atau kepada ulama untuk meminta solusi, itu pernah terjadi di masa Nabi ya. Ada seorang wanita istrinya Abu Sofyan atau siapa datang mengadu kepada Nabi tentang suaminya yang pelit. Maka Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk mengambil mayak fiki, sesuatu yang cukup untukmu dan anak-anakmu, dan jangan lebih dari itu. Nah, ini seorang wanita mengadu kepada ulama untuk diminta solusinya, itu gak ada masalah. Tapi kalau diceritakan kepada teman-teman, teman-teman satu SMA, teman-teman satu kampus, yang mereka cuma pendengar yang baik saja, itu tidak diperbolehkan. Itu masuk kategori ghibah yang diharamkan oleh Allah SWT. Allah alam bissawab. Apakah boleh digabung sholat sunat isyraq dengan sholat sunnah duha, jadi satu sholat sunnah dua niat? Allah alam bisawab, yang saya tahu dari penjelasan para ulama tidak masalah. Karena salat isyraq itu adalah bidayatu waktu duha, permulaan waktu duha. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah sunnah qobliyah Jumat? Bagaimana cara berzikir sesuai selesai salat Jumat? Ulama berbeda pendapat terkait dengan zikir qobliyah Jumat ya. Sebagian mengatakan ada. Yang mengatakan adanya qobliyah Jumat, mereka berdalil dengan kias. Kata mereka, Jumat pengganti zuhur. Maka sebagaimana di zuhur ada, di Jumat juga ada. Tetapi yang mengatakan tidak ada, dan ini insya Allah adalah pendapat yang mudah-mudahan lebih kuat, mereka katakan bahwa dalam perbuatan Nabi, kita tidak mendapatkan hal tersebut. Artinya Nabi di hari Jumat naik ke atas mimbar, lalu Bilal mengumandangkan azan, azan Jumat. Setelah itu Nabi berdiri, khutbah. Artinya tidak ada waktu untuk salat qobliyah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bangun malam kita menyediakan makan untuk sahur, apakah itu sudah termasuk niat? Ya niat di hati. Ya niat di hati. Ya Allah, besok saya akan berpuasa. Ya tetap saja harus niat di hati. Ya Allah, saya besok berniat puasa Ramadan. Harus ada di hati. Tapi kalau sekedar kita bangun, tidak ada menghadirkan niat di dalam hati, tidak boleh. Karena para ulama mengatakan aslun niyah fil qalb. Hukum asal niat itu di hati. Maka harus ada di hati. Harus ada dihadirkan di hati. Rasulullah bersabda, la siyama liman lam yubayyit an-niyah. Tidak sah puasa orang yang tidak berniat di malam hari. Jadi harus ada niat. Dan niat itu enggak berat. Kita cuma mengatakan di dalam hati kita, saya niat berpuasa esok hari. Tidak berat, tidak susah. Sambil kita masak, sambil kita menyiapkan sahur, bisa. Jadi tidak perlu, tidak dipertentangkan. Ya, tidak dipertentangkan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun lalu saya sedang menyusui dan punya hutang puasa sebanyak 8 hari. Pertanyaan, apakah saya harus membayar qadha dan fidyah? Apa hanya fidyah saja? Tadi saya sudah mendengar di pertengahan penjelasan, ini hanya saja saya belum mengerti. Allah alam bissawab, kemarin kita bahas bahwa masalah wanita hamil dan menyusui ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, yaitu cukup mengqadha saja. Beliau menyamakan wanita hamil dan menyusui dengan orang yang sakit dan musafir. Pendapat yang kedua adalah wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah. Ini adalah pendapat di mazhab Imam Syafi'i dan di mazhab Imam Ahmad. Ya, mereka berdalil dengan pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan aftarata wa at'amata. Ya, wanita hamil dan menyusui boleh berbuka dan harus memberi makan. Yang ketiga adalah pendapat Ibnu Abbas dan Abdullah Ibni Umar, cukup memberi makan saja. Dari 3 pendapat ini, saya ketika saya banding-bandingkan dalil-dalil yang ada, saya cenderung kepada pendapat Al-Imam Abu Hanifah yang mengatakan cukup mengqadha saja. Ya, cukup mengqadha saja. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang ayah, beliau hanya menyuruh anaknya sholat, tapi ayahnya tidak sholat. Kalau marah, ayahnya selalu mengungkit-ungkit percuma sekolah di agama. Bagaimana ayah seperti itu? Ya bersabar, ya. Bersabar dengan kondisi ayah, ya. Dengan kondisi ayah yang seperti itu, dan diberikan nasihat. Ya, saya ingin sholat ditemani dengan ayah ke masjid. Coba katakan kalimat itu. Saya ingin sholat berjamaah dengan ayah di masjid. Ya, saya ingin masuk surga satu keluarga. Saya ingin keluarga kita dapat rahmat dari Allah. Saya khawatir ayah mendapatkan kemurkaan Allah. Ayah mengatakan sesuatu yang ayah tidak lakukan. Atau kalimat-kalimat yang lain, ya, yang menunjukkan rasa sayang kita kepada mereka. Bukan rasa benci, bukan rasa marah kepada mereka, tapi sayang. Karena ya ayah, ya seandainya pun dia kafir misalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Tetaplah pergauli mereka dengan cara yang baik. Apalagi dia masih muslim, hanya saja dia apa namanya kadang bolong, kadang mengerjakan dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Ada Pak Nana di Tasikmalaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Oh, tanya Tad. Begini, saya tuh waktu itu kan sholat tahiyatul masjid, ya. Baik. Waktu sholat asar, setelah itu di belakang saya ada yang makmum. Apa saya neruskan niatnya jadi sholat asar atau gimana? Baik. Jadi kalau khairan. Baik. Ya. Baik. Allah alam bissawab, Bapak tidak perlu mengubah menjadi sholat asar. Tetap saja lanjutkan Bapak sholat dengan niat Bapak sholat apa namanya tahiyatul masjid. Lalu ketika nanti Bapak salam, orang yang sholat di belakang Bapak, dia bangun untuk menyempurnakan kekurangannya. Ya. Ya, untuk menyempurnakan apa kekurangannya. Jadi tetap saja Bapak sholat sebagaimana niat Bapak di awal, lalu Bapak salam, lalu bagaimana yang di belakang saya? Yang belakang Bapak biarkan dia. Kalau dia baru 1 rakaat berarti tambah 3 rakaat. Kalau dia baru 2 rakaat berarti tambah 2 rakaat lagi. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, afwan, Ustadz, saya kupingnya sakit. Saat sholat keluar cairan dari kuping. Apakah termasuk najis atau bukan, Ustadz? Allah alam bissawab, tergantung jenis cairan yang keluar apa. Ya, apabila dia cairan yang bening, ya, yang tidak mengeluarkan bau, ya hukum asalnya ya suci, bersih, ya. Tetapi kalau cairan itu mohon maaf keluar seperti cairan nanah, ya berbau, mohon maaf berbau busuk misalnya, dan itu disebut nanah misalnya, apabila itu nanah maka nanah adalah najis karena dia berasal dari darah. Ya, apa-apa yang berasal dari darah ya dia najis ketika dia keluar. Jadi tergantung cairan apa yang keluar. Tapi kalau hanya sekedar mohon maaf kotoran telinga itu bersih. Para ulama mengatakan kotoran telinga yang berwarna apa coklat ya apa ke apa keemas-emasan itu apa namanya itu tidak najis, sama seperti mohon maaf ingus, dahak, ludah itu tidak najis, air mata tidak najis. Ya, tapi tergantung yang keluar itu apa. Kita tanya ke dokter, dok itu yang keluar apa ya? Kalau dokter berkata itu nanah, karena ada yang luka di dalam misalnya, ya misalnya, maka ya najis. Ya nak, najis. Tapi Ustaz saya kan nggak tahu ketika sholat dia keluar. Ya sudah, seperti bisa dihukumi wanita istihadhah dengan cara ditutup. Ya, yang penting ketika apa? Ketika sholat ya ditutup begitu. Ya, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan apa namanya kesehatan, kesembuhan insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah harus menghadap kiblat ketika membaca doa? Ya, membaca doa barangkali ya, tidak harus. Ya tidak harus menghadap kiblat. Allah alam bisa. Apa bacaan istighfar untuk orang tua? Artinya untuk orang tua kita, ya, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, wali walidayya dan dosa orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidikku sewaktu mereka waktu sewaktu aku kecil. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ketika zikir setelah salat subuh dan maghrib disunahkan duduk tawarruk? Zikir tidak ditentukan duduknya, silakan saja mau tawarruk, mau iftiros, mau tarabbu yaitu sila, silakan. Tidak ada ketentuan hukum. Ya, Allah alam bissawab. Apakah boleh suami tidak tarawih di masjid tapi menjadi imam untuk istri dan anak-anaknya di rumah? Boleh, sangat boleh ya. Bahkan dalam hadis Rasul berkata, sebaik-baik sholat sunnah adalah yang dikerjakan di rumah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Kami hamba Allah dari Semarang. Di lingkungan kami sholat tarawih sebentar. Di lingkungan kami salat tarawih dan witir semua 23 rakaat. Bagaimana kalau kita setelah 8 rakaat pulang? Yang utama jangan pulang. Kalau kita bicara afdoliyah, maka yang paling afdol jangan pulang. Karena barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan untuknya pahala salat sepanjang malam. Maka yang paling utama dia tidak pulang. Kalaupun dia pulang ya tidak sampai berdosa, tidak sampai bermasalah. Tapi kalau bicara afdoliyah keutamaan, jangan pulang. Allah alam bisa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, ibu. Afwan Ustaz. Langsung saja, tidak perlu melihat televisi. Suami anak meminjam uang di bank. Baik. Setelah itu, yang mengelola keuangan di rumah, suami menyuruh anak. Jadi, apakah anak termasuk berdosa dalam transaksi riba ini, Ustaz? Baik. Ya. Itu saja. Iya Ustaz, jazakumullahu khairan. Allah alam bisawab ya. Dalam hal ini yang saya pahami ya suami yang berdosa. Karena ketika seorang suami memberikan uang kepada istri, tidak ada transaksi riba di situ. Suami memberikan uang kepada istri, ini kamu pegang uangnya. Tidak ada transaksi riba di situ. Transaksi riba itu transaksi yang dilakukan oleh seorang suami dalam kasus ini dengan pihak bank, itu yang riba. Ya, itu yang riba. Artinya kita bicara dosa riba, dosa bertransaksi dengan riba. Ya ketika suami datang lalu meminjam, lalu tanda tangan, lalu pulang, maka semua yang terkait dengannya, tukang catatnya, saksinya, semua kena. Lalu bagaimana dengan anaknya dan istrinya di rumah? Ya kasihan. Bagaimana seorang suami misalnya memberikan makan kepada anak istrinya sesuatu yang riba misalnya. Itu yang disedihkan di sisi itu. Adapun dosa riba, dosa bertransaksi dengan riba menurut saya tidak ada atas anaknya atau atas istrinya misalnya, tidak. Ya mereka hanya mendapatkan nafkah. Ya, mereka hanya mendapatkan nikmat. Yang bertransaksi dengan riba ya suaminya. Tetapi tidak sepantasnya menurut saya seorang suami memberikan anak istrinya makanan dari sesuatu yang berasal dari transaksi riba. Padahal ada larangan Nabi ya, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bih. Bahwa setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama untuknya. Artinya tidak ada yang bisa membersihkannya kecuali apa? Api neraka. Oleh karenanya hendaknya istri menasehati suami dengan cara yang paling baik, diingatkan tentang larangan riba, haramnya riba, dan juga diingatkan tentang ancaman yang berat untuk orang-orang yang melakukan riba. Wallahu a'lam bishawab. Ada Pak Agil di Sumatera Utara. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf Bapak, sebelum dilanjutkan volume televisinya dikecilkan dulu karena masuk ke telepon suaranya. Tunggu, ya ada Pak Ustadz. Udah Pak Ustadz. Baik, silakan Bapak. Saya Pak Ustadz. Ada Pak, apakah benar Pak Ustadz terjadinya perang antara Rusia Ukraina ini adalah bagian tanda dunia kiamat Pak Ustadz? Karena Pak Ustadz kan ada orang yang mengatakan perang antara Rusia Ukraina ini adalah bagian dari kiamat Pak Ustadz. Saya Pak Ustadz. Terima Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya mungkin saja. Ya, jangankan perang Ukraina. Ya, diutusnya Nabi Muhammad pun tanda-tanda hari kiamat. Ya Rasulullah bersabda, bu'istu wasa'ah kahataini. Aku diutus berbarengan dengan hari kiamat seperti ini. Ya, seperti ini kata Nabi. Artinya ya, tanda-tanda kiamat ya banyak. Salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah kathratul haraj. Apa itu kathratul haraj? Banyaknya pembunuhan. Dan orang-orang yang dibunuh menjelang hari kiamat tidak paham kenapa mereka dibunuh. Dan orang-orang yang membunuh pun tidak paham kenapa mereka membunuh. Saya beberapa hari yang lalu membaca berita di media nasional ya, dikatakan ya namanya perang, ada yang ditangkap, ada yang lain-lain. Itu sebagian tentara tidak paham kenapa mereka menembak, kenapa mereka menyerang, tidak paham. Akhirnya saya terbayang dengan hadis Nabi ya, akan datang nanti di akhir zaman kata Nabi satu kondisi di mana terjadi kathratul haraj. Terjadi banyak sekali pembunuhan. Ya, la yadril qatilu fi ma qatal wa la yad apa namanya? Orang yang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh. Dan orang yang dibunuh pun tidak paham kenapa dia dibunuh. Ya, kalau kita katakan apakah itu tanda kiamat ya? Makna pembunuhan, banyaknya kematian secara umum itu adalah makna dari kiamat. Ya, dan banyak sekali tanda kiamat, yurfa'ul ilm wa yanzilul jahl. Ya, diangkatnya ilmu, turunnya kejahilan, dan diangkatnya ilmu adalah dengan wafatnya para ulama. Lalu apa kata Nabi, inna mimbaini yadai sa'ah ayyamun la yubali fihi almar'u bima akhadhal mal amin halal au min haram. Au kama qala Rasulullah, menjelang hari kiamat orang tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Sekarang kita lihat banyak yang ditangkap oleh polisi gara-gara menipu masyarakat. Kerugiannya bukan hanya miliar, triliunan. Gak peduli lagi, yang penting kaya. Setiap orang seolah-olah berlomba mengatakan ini saya mahal, baju saya ini, kendaraan saya mahal, rumah saya mahal. Ah, ini bukankah ini tanda-tanda? Jadi banyak kalau kita bicara tanda. Ya, banyak sekali kalau kita bicara tanda. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu saya sudah sakit di tempat tidur, jadi sholatnya selalu jamak zuhur dan asar. Pertanyaan saya, apakah waktu jeda dari sholat zuhur ibu saya boleh bicara sedikit dan membuang ludah? Lalu haruskah ibu saya mengucapkan iqamat? Yang pertama tidak masalah, berbicara sejenak, buang ludah tidak masalah. Bolehkah ibu saya mengucapkan iqamat? Tidak masalah juga. Ya, bolehkah? Lalu haruskah? Tidak harus iqamat. Iqamat sunnah. bolehkah yang mengucapkan qomat bukan ibu saya tapi anaknya yang mendampingi? Tidak harus iqomat, karena iqomat itu dalam sholat dilakukan kalau kita kalau sholat sendiri ya orang yang mau sholat yang iqomah, ya kalau sholat sendiri ya orang yang iqomah yang sholat. Walaupun saya berpendapat bahwa kalau sakit, kalau masih bisa sholat di waktunya, bagusnya di waktunya. Bagaimana caranya? Seperti sholatnya wanita yang istihadah. Bagaimana sholatnya wanita istihadah? Sebagai gambaran sederhana, zuhur dilakukan di akhir. Misalnya zuhur dilakukan jam 3, ya 10 menit sebelum azan. Ketika selesai sholat zuhur, azan asar berkumandang, langsung sholat asar. Itu disebut dengan jamak suri namanya, jamak suri. Dan itu berlaku bagi wanita-wanita yang istihadah, yang sakit. Ya. Allah alam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan selalu istiqomah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.